الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمكم الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم حاضرين سيدان صلاة الجمعة يا من يمن الله صلاة كتاب مجي Allah menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Maka yang paling utama di dalam sebuah khutbah adalah menyampaikan wasiat pesan. Yang paling utama adalah pesan untuk menjaga iman kita agar bisa kita bawa terus sampai akhir hayat kita. Pada detik-detik terakhir dari kehidupan kita, semoga Allah majikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, pada hari ini khutbah kita akan mengangkat masalah riba dan solusinya. Sebagaimana sudah kita baca di media, bahwa terbunuhnya salah seorang yang terkena hutang gara-gara kartu kreditnya belum dibayarkan, berangkat dari sebuah dosa riba yang didiamkan saja dan dianggap wajar. Yang sebenarnya ini adalah kemungkaran, bukan hanya buat yang mengambil keuntungan, tetapi juga buat yang dirugikannya. Dan sayangnya, walaupun kita umat Islam di Indonesia adalah umat yang terbesar di dunia dengan 230 juta muslim berkumpul di satu negeri, tapi urusan melanggar syariat Allah kita pun juaranya. Salah satunya adalah membiarkan saja atau malah menganggap halal perbuatan riba itu sendiri. Padahal Allah di dalam Al-Quran sebagaimana sudah kita bacakan tadi, Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan semua sisa-sisa riba. Bahkan yang kecil bukan hanya yang besar. Sebab banyak di antara umat Islam yang berpikir bahwa yang haram itu kalau yang bunganya berlipat ganda. Memang ada ayatnya adhafan mudha'afah. Tetapi jangan lupa Allah juga menurunkan ayat yang lain yang merupakan ayat terakhir tentang haramnya riba, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan tinggalkan semua sisa-sisa dari riba itu kalau kamu mengaku beriman pada Allah. Artinya, orang yang tidak mengharamkan riba, menganggap riba itu halal, Allah sudah tidak akui lagi sebagai bagian dari pemeluk agama Islam ini. in kuntum mu'minin. Kalau kamu masih mengaku beragama Islam, masih mengaku beriman pada Allah, tinggalkan semua sisa riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, selain ayat Quran, ada banyak hadis yang sesungguhnya juga keras sekali ancamannya buat kita yang masih menghalalkan saja riba itu. Misalnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa kadibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, bukan hanya melarang, bukan hanya mencegah, bukan hanya tidak memperbolehkan, tetapi melaknat. Ada empat yang dilaknat. Yang pertama, al-kilal riba, orang yang makan riba. Maksudnya dia dapat untung dari transaksi ribawi. Dia meminjamkan uang, lalu orang yang meminjamkan itu harus membayar pokoknya dan bunganya. Itu yang disebut dengan akilah riba. Tapi bukan hanya yang dapat untung dari riba yang dilaknat oleh Rasulullah. Yang kedua adalah wamukilahu, orang yang hartanya dimakan oleh riba. Dia pinjam uang entah kepada bank atau kepada siapapun, operasi simpan pinjam walaupun namanya syariah, tetapi ketika dia harus mengembalikan plus uang administrasi, uang inflasi, uang ini, uang itu, itu adalah riba. Dan yang ketiga, Rasulullah melaknat juga bukan yang melakukan transaksinya, tapi yang menjadi juru tulisnya, wakadibahu, yang mencatat transaksi itu. Dia tidak untung, dia tidak dapat apa-apa, tetapi dia juga mendapatkan laknat karena sebuah transaksi perjanjian biasanya membutuhkan orang yang menuliskan perjanjian itu. Dan tidak berhenti sampai di situ, Rasulullah juga melaknat yang keempat. Dan yang keempat adalah dua orang, wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Tidak ikut, tidak dapat apa-apa, tapi hanya menyaksikan saja, tapi diam dan tidak melarangnya. Termasuk yang ikut kena laknat juga. Bahkan Rasulullah menutup dengan sebuah kalimat kunci, hum sawa, semuanya sama saja. Baik yang makan, yang dimakan, yang menulis dan yang menjadi saksi, semuanya termasuk yang kena laknat. Bukan saya yang mengatakan, tapi Rasulullah dalam jalur hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian ada sebuah hadis yang berbunyi, ar-riba salatatun wa sab'un, ar-riba salatatun wa sab'un baban. Riba itu dosa yang punya 73 pintu, 73 level beratnya dosa, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Aizaruha mithlu ayyam kihar rajulu ummahu. Dosa dari pintu-pintu riba yang ada banyak levelnya itu, dari 73 itu, yang paling ringan dosanya setara atau selevel dengan seorang laki-laki yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Menikahi ibu kandungnya sendiri adalah perbuatan haram, karena ibu kandung kita adalah mahram kita, orang yang melahirkan kita, membesarkan kita. Tapi kemudian setelah kita besar, kita nikahi ibu kandung kita sendiri, itu dosanya luar biasa. Tapi dalam bab riba, itu adalah dosa yang paling ringan dibandingkan dengan dosa-dosa riba dalam level-level yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Imam Ibnu Majah. Selain itu, jemaah sekalian, ada juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyah. Satu dirham uang hasil riba yang dimakan oleh seorang di mana dia tahu itu adalah hasil dari riba, maka itu lebih dahsyat dosanya di sisi Allah ketimbang dosa dari sittin wa salasin, dari 36 wanita pezina. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Satu orang wanita pezina itu dosanya luar biasa. Bagaimana kalau 36? Tapi dosanya itu setara dengan orang yang tahu itu adalah riba, dimakannya juga walaupun hanya satu dirham. Masyarakat muslimin rahimahumullah, orang Arab di masa Nabi adalah orang yang paling getol makan riba. Arab adalah riba, riba adalah Arab. Tidak ada Arab tanpa riba. Sebab orang Arab hidupnya dari perdagangan, dan perdagangan itu butuh modal dan investasi. Modal dan investasi itu tidak akan jalan kalau tidak ada bunganya. Dan orang-orang Arab di masa Rasulullah rata-rata kalau dia bukan pedagangnya langsung, dia adalah investor. Termasuk salah satunya Khadijah, calon istri Rasulullah SAW, adalah wanita yang kaya raya. Dan beliau punya banyak investasi di banyak perusahaan dagang milik saudagar-saudagar Quraisy. Nabi SAW hidup di Makkah dan beliau juga pedagang. Bahkan ketika masih kecil pun beliau sudah diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Syam. Ketika beliau berusia 25 tahun, beliau pun melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan bangsa Arab, yaitu berdagang. Bukan hanya di musim panas, bahkan di musim dingin pun mereka datang ke selatan, ke negeri Yaman yang lebih hangat untuk berdagang. Dan di musim panas mereka ke utara, ke Syam juga untuk berdagang. Artinya Arab adalah pedagang dan pedagang adalah Arab. Arab adalah orang yang selalu memakan riba. Namun di tengah riba yang merimba di tanah Arab itu, Rasulullah tetap tegar untuk tidak memakan riba. Bahkan ketika beliau belum menjadi nabi, baru berusia 25 tahun, Allah sudah memberikan kepadanya ilham untuk meninggalkan riba itu dan menggantinya menjadi sesuatu yang halal. Sebagai pedagang yang mahir, yang jeli melihat pasar dan tahu di mana ada keuntungan, Muhammad SAW mendatangi Khadijah, sang pemilik pasar. Beliau menuturkan satu demi satu trik-trik dagangnya, yang kemudian beliau menawarkan, seandainya Anda mau, mari kita kerjasama. Saya tidak pinjam uang Anda, tapi silahkan investasikan dalam bisnis ini, yang nantinya kalau kita untung, untungnya itulah yang kita bagi dua. Terserah mau 30-70, 40-60, atau 50-50, tergantung kesepakatan. Tapi yang dibagi bukanlah berapa persen dari investasi, tapi yang dibagi adalah berapa persen dari hasil keuntungan bisnis ini. Maka Khadijah pun kemudian tertarik dengan sistem seperti ini karena belum pernah ada sebelumnya, tapi lumayan menarik. Maka Khadijah pun menginvestasikan dananya luar biasa besar, dan alhamdulillah dalam waktu singkat keuntungannya berlipat. Dan akhirnya Khadijah menjadi sangat tertarik pada Rasulullah, yang tidak lama kemudian Khadijah meminta kepada pamannya untuk melamarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan pinjam uang lalu nanti setiap bulan atau setiap tahun dibayar sekian persen dari jumlah yang dipinjam. Itu adalah riba. Yang bukan riba adalah mari kita usahakan bisnis ini bersama, dan kita hitung bersama, kita open manajemen, keuangan dan yang lain-lain. Dan kalau ada risiko kita tanggung bersama. Tapi apabila ada untungnya, untungnya itulah yang kemudian kita bagi hasilnya bersama-sama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita lakukan umat Islam di Indonesia bukan mengganti transaksinya, tapi yang diganti hanya istilahnya saja. Bunga yang jelas-jelas haram itu kemudian dipoles dan diganti namanya menjadi bunga, padahal aslinya itu namanya riba. Dan bunga itu seharusnya adalah nama yang indah, bau yang harum, yang memikat hati, disematkanlah nama bunga itu pada riba yang haram. Bahkan orang-orang barat pun juga menyebutnya dengan interest, dan orang Arab sendiri juga menyebutnya dengan istilah faidah. Padahal faidah itu artinya manfaat, tapi maknanya sudah terlalu jauh karena siapa memanfaatkan siapa. Yang kita ganti adalah istilah riba itu menjadi uang administrasi, tapi hakikatnya tetap saja dia riba. Yang kita ganti adalah istilahnya dengan uang untuk menjaga resiko atau takut nanti turunnya inflasi, untuk ini, untuk itu dan sebagainya, tapi hanya namanya yang diubah, bukan hakikatnya. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa orang yang kumpul kebo itu adalah sebuah rumah tangga yang didasari oleh pernikahan, padahal hakikatnya itu adalah kumpul kebo. Yang seharusnya diubah adalah akadnya dan transaksinya. Kumpul kebo itu tidak pakai akad nikah. Kumpul kebo itu bisa saja dengan sebuah acara pesta, bisa saja dengan mengundang kerabat. Tetapi kalau tidak ada ijab kabul dari ayah kandung pihak perempuan kepada calon suami dengan sebuah sirah yang intinya kamu saya nikahkan dengan anak saya, lalu calon suaminya menjawab saya terima nikahnya dengan mas kawinnya, maka itulah yang dikatakan sebagai pernikahan yang sah, dan di luar itu bukanlah pernikahan. Mungkin secara teknis ketika mereka melakukan hubungan suami istri sama saja antara yang berzina dengan yang tidak berzina, mungkin nikmatnya pun sama, tetapi yang satu haram, yang satu halal, karena yang satu adalah perzinaan, yang satu lagi adalah pernikahan. Mungkin keluar duitnya sama, sebab orang berzina itu pun tetap butuh uang, apalagi kalau pasangan zinanya adalah wanita kelas atas, wanita yang minta dibayar berjuta, sehingga tarifnya itu bahkan lebih mahal daripada mungkin tarifnya orang menikah yang biasanya hanya seperangkat alat sholat. Jadi teknisnya mungkin sama, tetapi transaksinya, akadnya yang berbeda. Riba demikian juga. Riba itu haram, tetapi kalau bagi hasil itu menjadi riba itu haram, dan kalau dibagi hasilnya itu menjadi halal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah mencari solusinya, bukan mengubah istilah riba dengan istilah-istilah yang lain yang hanya kamuflase, tapi yang kita ubah adalah bagaimana bentuk transaksinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqul rabbuna 'azza wa jalla fi muhkam at-tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa solusi untuk kita bisa menghindari dosa riba, yaitu dengan cara kita mengubah transaksi riba menjadi transaksi yang lain. Transaksi yang lain itu ada beberapa, salah satunya yang sudah tadi saya sebutkan, mengubah pinjaman menjadi kerjasama, yang kita sebut dengan bagi hasil. Yang dibagi adalah untungnya dan bukan persentase dari berapa yang diinvestasikan. Selama sebuah perjanjian kerjasama, namanya apapun, tetapi kalau yang diberikan adalah sekian persen dari nilai yang diinvestasikan, mau diubah apapun namanya, tetap saja itu riba. Tapi kalau yang dibagi adalah hasilnya, untungnya, dan sebuah bisnis biasanya kadang-kadang untungnya besar, kadang-kadang untungnya sedikit, bahkan kadang-kadang tidak untung, dan kadang-kadang juga rugi. Begitu ada untungnya, itulah yang dibagi. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah solusi yang dilakukan juga oleh Rasulullah ketika terpaksa harus pinjam uang kepada seorang Yahudi. Yahudi sejak zaman Nabi terkenal sebagai rentenir. Dia biasa membungakan uang. Dari yang seharusnya pinjaman katakanlah cuma 10 dinar, kemudian tiba-tiba dalam waktu singkat, orang yang pinjam 10 dinar ini tiba-tiba berhutang menjadi 20, 30, 40, 50 dinar. Dan itu dikenal sebagai kelakuan atau karakteristik dari orang-orang Yahudi di manapun. Rasulullah tinggal bersama orang Yahudi sebagai tetangganya. Suatu hari Rasulullah kehabisan uang, tidak ada makanan, perutnya lapar, begitu juga perut istri-istrinya. Sehingga terpaksanya lah kemudian beliau datang ke rumah Yahudi untuk pinjam uang. Biasanya kalau kita yang berada pada posisi itu, kita langsung bilang ini darurat, sehingga darurat itu jadi halal, menghalalkan segala cara. Tapi Rasulullah tidak lantas kemudian mengatakan ini darurat, walaupun perutnya lapar, dapurnya beberapa hari tidak mengepul. Beliau menawarkan sebuah bentuk transaksi yang lain dari biasanya, yang kita kenal di dalam syariat Islam namanya rahan, yang kita terjemahkan menjadi gadai, tapi gadai yang syar'i. Beliau tidak datang dengan tangan kosong ke rumah Yahudi. Beliau membawa juga baju besinya, baju besi yang biasa beliau gunakan untuk perang, nilainya cukup tinggi. Itulah yang dijadikan sebagai jaminan. Katakanlah misalnya beliau meminjam uang 100 dinar emas. Harga baju besinya itu kira-kira 200 dinar emas. Sehingga kalau seandainya beliau tidak mampu untuk membayarnya, baju besinya itu pun kalau dijual, insya Allah bisa menutup utangnya. Yang kedua, beliau pinjam uang katakanlah 100 dinar. Beliau pastikan ketika mengembalikannya 2-3 bulan kemudian tidak akan melebihi dari apa yang dia pinjam. Pinjam 100, kembali 100. Pinjam 200, kembali 200. Pinjam 300, kembali 300. Tanpa ada kelebihan sedikit pun. Dan ternyata Yahudi yang rentenir itu mau dan menerima. Padahal biasanya kalau tidak pakai bunga dia tidak mau. Tapi kali ini dia mau. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa baju besi yang saya titipkan di rumahmu ini, ini adalah sebuah jasa penitipan. Dan untuk itu kamu berhak meminta bayaran dari saya. Hitung saja berapa lama saya menitipkan baju besi ini. Katakanlah kalau satu hari satu dinar, maka 30 hari 30 dinar. 60 hari 60 dinar. Dan kemudian Yahudi itu menghitung-hitung, daripada saya bungakan uang saya, lebih untung dengan cara seperti ini. Artinya, uang yang dipinjam oleh Nabi itu utuh kembali, tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Tapi dia mendapatkan sebuah job baru, yaitu jasa menitipkan barang rahan atau barang gadai sesuai dengan jumlah hari yang disepakati. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah sebagai solusi. Yang sayangnya kita umat Islam tidak pernah memikirkan hal itu karena tidak pernah baca hadisnya, atau mungkin tidak pernah mengaji untuk mempelajari ilmu syariat Islam. Yang kita lakukan malah mengganti riba itu dengan istilah uang administrasi yang ujung-ujungnya sama saja. Haram juga, masuk neraka juga, kena dosanya juga, kena laknatnya juga. Kenapa tidak kita hidupkan kembali apa yang sudah Nabi ajarkan? Itu kita melakukan akad rahan, di mana kita meminjam uang 100, kembali 100, tapi kita titipkan satu barang yang menjadi jaminan. Yang kalau di zaman Nabi mungkin baju besi, sekarang ini bisa saja BPKB, sepeda motor, atau surat tanah, atau surat ini, surat itu, dan sebagainya, yang punya nilai berfungsi untuk menjadi jaminan atau borg, dan juga bisa berfungsi sebagai benda yang dititipkan. Persis sebagaimana saya menitipkan sepeda motor di satu gedung yang bisa dihitung jam-jaman, dengan syarat motor ini tidak boleh dipakai atau digunakan oleh tukang parkirnya. Karena tukang parkir tugasnya hanya menjaga motor dan bukan membawa pulang motornya untuk dipakai untuk kepentingan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, solusi yang ketiga Kadang-kadang kita membutuhkan uang, tetapi sebenarnya uang yang kita butuhkan itu untuk membeli suatu benda yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Katakanlah saya ingin membeli sebuah sepeda motor untuk bisa menembus belantara macet di Jakarta. Harga sepeda motor 15 juta. Yang mana 15 juta ini tentunya saya tidak punya uang untuk tiba-tiba secara cash saya bayarkan. Untuk itu Rasulullah memberikan jalan keluar. Silakan cari orang yang bisa membelikan motor ini untuk Anda, dan kemudian dia beli ke showroom. Kemudian setelah itu kita beli dari orang tersebut. Tapi orang itu boleh memberikan semacam keuntungan, mengambil keuntungan markup dari harga yang dia beli sebelumnya. Ini mengubah akad pinjam menjadi akad jual beli. Kalau orang yang punya uang itu membeli sepeda motor di showroom dengan harga tunai 15 juta, maka orang itu kemudian setelah membelinya dia jual kepada saya dengan harga 20 juta. Dan saya kemudian harus membeli dengan mencicil, membayar uangnya dengan tempo katakanlah 2 tahun atau 3 tahun. Yang penting fix harganya. Kalau 20 juta, ya 20 juta. Seandainya membayarnya lebih cepat atau membayarnya lebih lambat, harganya tidak boleh berubah. Kalau harganya berubah, itulah yang namanya riba. Tapi kalau harganya tetap, saya beli memang dengan harga 20 juta walaupun harga pasarannya 15 juta, tidak apa-apa karena saya diberi fasilitas kemudahan. Saya boleh mencicilnya dalam waktu 3 tahun. Intinya adalah kalau harganya lebih tinggi tetapi kemudian fix harganya, tidak ada perubahan, maka jelas saya membeli motor ini dengan harga 20 juta. Yang menjadi haram adalah ketika kita bekerja sama dengan perusahaan leasing misalnya atau finance misalnya, yang kemudian kita harus mencicil. Sebenarnya kita cicil, kita bukan membeli motor, tapi kita mencicil hutang kita kepada perusahaan tersebut, yang dengan aturan mereka suku bunga sekian persen dan sebagainya, yang kalau kita bayar lebih cepat maka bunganya lebih sedikit, dan kalau kita bayar lebih lambat maka harganya pun akan menjadi bertambah terus, sehingga kita tidak tahu berapa sebenarnya kita membeli motor ini secara rupiahnya. Yang kalau kemudian lambat, akhir-akhirnya kemudian motor kita diambil oleh perusahaan tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Solusi yang paling akhir. Ini adalah kasus di mana seorang yang sudah fakir, yang sama sekali tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan tidak mampu untuk bekerja. Lapar perutnya, daripada dia mencuri, mengambil hak orang lain. Dia datang ke rumah kita ingin pinjam uang. Kita tahu persis, kalaupun dia pinjam, dia tidak akan pernah bisa mengembalikan. Kalau saat itu kita bilang, saya pinjamkan dan nanti kamu harus bayar dengan tambahannya, maka jadilah hari itu kita sebagai rentenir atau buaya darat, lintah darat. Yang harus kita lakukan pada saat itu adalah kita harus menjadi seorang yang baik, orang yang muhsin, yang memberikan, menghibahkan dan mensedekahkan begitu saja uang kita. Sebab berbunganya nanti di akhirat kita akan mendapatkan 70 kali lipat, 700 kali lipat dan seterusnya sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya solusi yang terakhir, kalau kita lihat orang yang membutuhkan ini memang betul-betul sangat membutuhkan, jangan diberikan pinjaman, tapi sedekahkan saja, zakatkan saja, infakkan saja. Semoga nanti Allah membalasnya dengan balasan yang jauh berlipat ganda. Hadirin ma'asyiral muslimin, mari kita tutup khutbah kita yang kedua. Intinya, mari kita tinggalkan riba dan mari kita hidupkan syariat Islam sebagai solusi yang jitu, yang tepat, yang dibenarkan dalam syariat untuk meninggalkan riba. Dan marilah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga seluruh kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum darajat wa yaqdi al hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru Allaha al-'azima yadhkurkum wa ala ma yastajib lakum. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة.